إحسان. إحسان adalah ketulusan untuk memberi tanpa pamrih. Seorang ibu mengandung dan melahirkan, membesarkan anaknya adalah ihsan. Ia gembira, tidak tahu apakah setelah dilahirkan anak itu menjadi orang baik dan berbakti. Tetapi ia senang untuk memberi sebagai ibu menyayangi. Suatu saat seorang ibu melahirkan anak yang buta. Tetapi ia diberi rahmat oleh Allah dengan kecerdasan yang luar biasa. Saat ia berangkat sekolah, ia selalu diledek oleh teman-temannya karena ia buta, dan pulang ke rumah menangis. Ketika ditanya, "Hai anakku, kenapa kau menangis?" Dalam keadaan dia menangis, ia bercerita bahwa ia selalu digoda dan dicaci oleh teman-temannya. "Ibuku, tiada hari, tiada detik aku selalu dihina oleh kawan-kawanku karena aku buta." Sang ibu gak tega dengan setiap hari mendapat ledekan itu. Maka sang ibu berencana untuk mendonorkan matanya. Dan dengan berkat pertolongan dokter, ia mampu mendonorkan matanya kepada anaknya, dan anaknya kembali dan bisa melihat. Tetapi apa yang terjadi? Ibunya menjadi semuanya gelap karena tak mampu melihat. Sang anak jenius itu terus melanjutkan sekolah dan mendapat beasiswa di luar negeri sampai ia PhD. Ia pulang kembali ke negaranya, hidup di ibu kota dengan mendapat pasangan, keluarga ningrat, kaya raya, penuh fasilitas. Ibu bertanya-tanya, "Kemana anakku?" Ternyata ia sudah kembali. Ibu ingin mencoba untuk menemuinya, tetapi tak pernah bisa menemui karena dia mengatakan, "Kau bukan ibuku." Ibunya bilang, "Aku adalah ibumu dan aku yang membesarkanmu." "Bukan, aku tidak mempunyai ibu seperti kamu." Ia bahkan dihalang-halangi terus untuk masuk ke rumahnya untuk menyampaikan bahwa saya adalah ibunya. Putus asa akhirnya sang ibu menulis surat. Di dalam surat itu tertuliskan bahwa saya adalah ibumu. Saya yang membesarkanmu, yang pada awalnya kau lahir dalam keadaan buta. Kini kau melihat karena ku donorkan dua mataku untukmu. Ia membaca, dan ternyata setelah ibunya dicari, dia sudah telah pulang ke kampungnya. Ia terus telusuri di kampung, ternyata ditemukan ibunya sudah dikebumikan, ia sudah meninggal dunia. Sang anak menyesal dan tak mampu lagi berkonsentrasi hidup. Tetapi penyesalan tinggal penyesalan. Tidak ada artinya penyesalan itu. Sahabat, ketulusan orang tua itu tidak ada hingganya, tiada taranya. Ia ihsan memberi tanpa mengharap balasan. Tetapi kita sebagai anak sulit sekali untuk memberi kebaikan kepada orang tua, padahal kita lahir dari ibu kita. Ihsan adalah patokan kita, bagaimana kita bisa memberi dan berbuat baik kepada orang tua kita tanpa pamrih apapun. Dari saya, Khalil Nafis, untuk RAS FM.